Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Hadis yang terakhir, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik. Coba kemarin terakhir. Hamzah sudah ya? Habibie. Nanti tiap hari bergeser ya. Seperti gini ya. Duduknya ya. Baik. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Nama beliau Muhammad bin Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali Al-Asqalani. Hajar itu kakeknya yang kesekian. Ini terkenalnya Ibnu Hajar. Kunia beliau Abul Fadl. Laqab beliau Shihabuddin. Beliau dilahirkan tahun 773 Hijriah. 773 Hijriah. Dan meninggal 852 Hijriah. Atau Masehinya 1449. Lahir 773 Hijriah, wafatnya 852 Hijriah. Kemarin kita sudah sebutkan Imam Adz-Dzahabi. Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan Imam Adz-Dzahabi itu tua mana? Dahuluan mana? Al-Dhahabi sama Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih dahulu mana? Kemarin sedikit ketika membahas Al-Kabair sebutkan tentang tahun kelahiran Imam Al-Dhahabi Muhammad bin Ahmad Al-Dhahabi. Lebih dulu mana ini? Al-Dhahabi ya. Jadi masanya lebih dulu Imam Al-Dhahabi. Nah, baik. Imam Al-Dhahabi itu santrinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi Imam Al-Dhahabi itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Sehingga Al-Dhahabi ini lebih dulu dibandingkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Baik. Qala wa anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu. Ma'di Karib itu majrur bil fathah. Dia kan anil Miqdami majrur bil kasrah al Miqdam bin Ma'di Kariba. Majrur bil fathah. Naam. Itu dua kata yang kemudian dijadikan satu. Itu dua kata yang kemudian dijadikan satu dan menjadi satu kata. Nah, ini yang menjadi seperti menjadi satu kata. Ma'di Garib. Naam. Seperti Hadramaut, kota Hadramaut itu dari kata hadara dan maut menjadi satu. Naam. Sama dengan Ma'di Garib. Baik. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma mala'a ibnu Adam, tidaklah ibnu Adam anak Adam itu mala'a memenuhi wi'aan, wi'a wadah bejana, syarran yang lebih jelek min batnihi dibandingkan perutnya. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Khana fi dina azani wa a'azzakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan wadah yang paling jelek untuk diisi penuh adalah perut. Jadi wadah yang paling jelek ketika dia diisi penuh itu adalah perut. Ini menunjukkan kepada kita tentang jeleknya kekenyangan. Jeleknya banyak makan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syarron, jelek. Tidak ada sebuah wadah, sebuah tempat yang diisi penuh yang lebih jelek dibandingkan perut. Ketika perut itu diisi dengan penuh. Ini akan menimbulkan naam mudharat fiddin dari sisi agama. Wa dunia dari sisi dunia, wasiha dan dari sisi kesehatan. Memenuhi perut dengan makanan ini berbahaya untuk agama, berbahaya untuk dunia, berbahaya untuk kesehatan. Baik. Karena ketika seorang penuh perutnya dan dia kenyang, ini bisa menyebabkan ghaflah, lalai. Wa kasratun naum, banyak tidurnya. Wa sababul amrad, dan banyak penyakitnya. Ini gara-gara perut. Kenyangan perutnya. Nah, kalau sudah kenyang, bawaannya ngantuk. Nah, wis ngantuk itu diajak berpikir gak nyambung, lalai, ghaflah. Yang diinginkan hanya tidur, bagaimana cepat tidur, ya, karena penuh perutnya dan juga lagi penyakit. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah beliau pernah menyatakan, walidzalika kanatil badiyah, oleh karena itu orang-orang pedesaan, orang-orang pegunungan, bukan orang-orang kota, aqallu nasi amradan, mereka itu manusia yang paling sedikit sekali amradan, paling sedikit sekali orang yang sakit, jarang yang sakit, orang-orang desa. Baik. Ini karena konsumsi makanan yang mereka makan itu enggak aneh-aneh. Enggak kayak orang kota. Orang kota itu berbagai jenis makanan dimasukkan. Nah, orang-orang gunung, orang-orang desa itu makanan apa adanya, ya. Enggak ono sing dodol mie. Karena itu tol bakso, telo, pohong, ya itu aja jenis-jenisnya. Enggak banyak makan, ya. Apalagi pelosok yang apa, enggak ada listriknya. Mari ini turu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyatakan orang-orang desa, orang-orang pelosok itu orang yang paling sedikit sakitnya. Wasalul mu'alajah, paling gampang ngobatinya kalau sakit, ya. Gampang ngobatinya. Baik, ini beda dengan orang-orang kota, ya. Berbagai jenis makanan masuk. Makanan-makanan baru masuk, ya. Ada warung baru, makan baru dicoba masuk. Berbagai jenis makanan. Baik. Maka sakitnya ya wis aneh-aneh, ya. Berbagai jenis penyakit yang zaman dulu itu enggak ada muncul di perkotaan. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya, dalam Zadul Ma'ad. Sehingga untuk menjaga kesehatan itu juga termasuk menjaga apa yang masuk ke perut kita, ya. Apa yang masuk ke perut kita. Nah, sehingga pola makan yang diterapkan oleh Islam, pola makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu jika dijalankan, itu sudah menjaga kesehatan luar biasa. Nah, Rasulullah menyebutkan Luqaimah beberapa suap. Beberapa suap, enggak banyak-banyak. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebelum kenyang sudah wis selesai sudah. Nah, enggak banyak-banyak makannya. Luqaimah pun belum menyebutkan dengan tasghir. Luqaimah beberapa suap, suapan yang sedikit. Yukimna sulbo, yang penting bisa berdiri. Nah, beliau pun menyebutkan sepertiga perut diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas. Gak full diisi makanan semuanya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan penyakit. Baik. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, nah, perut inilah tempat yang paling jelek ketika diisi penuh. Ini yaumian, terus-terusan demikian. Kalau pas ada momen tertentu ya enggak apa-apa. Kayak Abu Hurairah ketika beliau begitu laparnya, ya, kemudian diajak oleh Rasulullah ke rumah. Dan di rumah ternyata Rasulullah dapat hadiah susu satu gelas. Abu Hurairah kemudian diminta oleh Rasulullah untuk memanggil Ashab Sufa, ya, 70 sekitar itu. Nah, Abu Hurairah sebagai pihak yang memang pertama kali diundang ke Rasulullah dalam keadaan lapar, ternyata diminta untuk mengundang sahabat-sahabat yang lainnya, padahal susunya cuma satu gelas. Ketika sahabat-sahabat semua sudah ngumpul, Abu Hurairah diminta untuk membagikan susu itu. Dan Abu Hurairah tahu namanya orang bagi itu pasti terakhir, bukan pertama. Bukan jatahnya disimpan sih kemudian dibagi. Orang yang bagi itu adalah orang yang paling akhir mendapatkan giliran. Imma gak kebagian belas habis, wa imma dapat banyak karena sisa banyak. Satu orang minum selesai sampai puas, diganti, hanya satu gelas sampai semua selesai tinggal dua orang, Abu Hurairah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Hurairah sudah sangat-sangat lapar, beberapa hari tidak makan. Nah, satu gelas ini Abu Hurairah kemudian ngelihat Rasulullah, mungkin paham Rasulullah. Nah, ini nek diminum Rasulullah entah ini kauman ini. Nah, ternyata Rasulullah minta Abu Hurairah untuk minum. Diminum, kata Rasul, isrob, minum lagi. Terus sampai Abu Hurairah menyatakan, ya Rasulullah, enggak ada tempatnya, Rasulullah. Enggak cukup perutnya. Padahal satu gelas digilir 70 orang. Isrob. Itu pun diambil faedah dari para ulama, bolehnya kenyang ya, sewaktu-waktu. Nah, enggak tiap hari. Nah, ada momen tertentu. Nah, pas misalnya diundang walimahan, prasmanan. Wis. Enggak pernah jumpa makanan ini rek. Sing jogo sing akeh ndak apa-apa. Nah, momen tertentu ya. Enggak tiap hari kenyang. Enggak tiap hari ada makanan itu. Nah, ini kesempatan ya. Tapi yang dibicarakan di sini yaumian, tiap hari kalau makan pasti kekenyangan. Nek gak glegeken gak mari. Ini sumber penyakit. Ya. Tidak ada wadah yang paling jelek untuk dipenuhi, diisi full, kecuali perut. Menimbulkan lalai, enggak cerdas. Orang yang kekenyangan itu. Gawanan yang ngantuk, nah, banyak tidur, kemudian sakit, tidur terus, nggak pernah aktivitas, hari-hari turu, ya nggak pernah aktivitas badannya, ya berbagai macam penyakit hinggap di situ, asam urat, kolesterol, jantung koroner, wus macam-macam. Satu obat tidak bisa, satu obat tidak bisa, harus berbagai macam obat. Tapi kena orang desa itu sakit apa paling kepuskesmas obat iku wae pancetane. Wis lara apa ya iku wae. Ya paling orang desa itu pusing, masuk angin, enggak kenal penyakit-penyakit yang penyakitnya orang-orang kaya, orang-orang elit. Karena mungkin mereka menjaga makanannya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Nah, makanya Al-Auza'i rahimahullah beliau menyebutkan asbab qaswatil qalbi, sebab kerasnya hati itu, kasratun naum, kebanyakan tidur, wa kasratul aql, dan kebanyakan makan. Ini membuat hati itu keras. Nah, banyak makan itu otomatis banyak tidur. Banyak makan otomatis banyak tidur. Nah, pembikin keras hati. Ini yang tadi disebutkan oleh Syaikh Fauzan rahimahullah, banyak makan itu mudharat kepada agama. Ini qaswatul qalb. Hati keras, hati ini qalbu ya, bukan liver. Nah, qalbu. Hatinya keras. Nah, hatinya keras itu akan berimbas dengan hatinya mati. Dia tidak mempan dikasih mau'idhah. Dibacakan Al-Quran tidak mempan, As-Sunnah tidak mempan, Al-Haq tidak bisa. Sudah mengeras hatinya. Nah, tidak pernah merasakan nikmatnya nangis ketika bermunajat kepada Allah. Keras hatinya. Mengeras hatinya, terus nggak ada nikmat-nikmatnya sama sekali ketika beribadah. Padahal kalau kita melihat riwayatnya para salafuna soleh, ya, berlinangan air matanya Ibnu Abbas dan yang lainnya, sampai disebutkan pipinya itu seperti tali sepatu, apa bekas aliran air mata. Karena sering nangisnya, makanya disebutkan ketika di malam hari sabiyun, ketika di malam hari itu seperti bayi karena sering nangisnya. Tapi ketika di pagi hari asadun, seperti singa ketika di medan perang. Tapi ketika malam nangis bermunajat kepada Allah. Tapi orang-orang yang hatinya itu keras nggak bisa mendapatkan ini, nggak bisa merasakan nikmatnya ketika bermunajat kepada Allah kemudian nangis dia. Itu yang bisa melembutkan hati. Lihat musibah, lihat kematian, lihat orang sakit, tidak tergerak sama sekali hatinya, keras hatinya. Nah, ini kalau sudah dibiarkan, nggak diobati, mati hatinya, bahaya. Mayat yang berkeliaran di atas muka bumi. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Banyak makan, banyak tidur. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beliau juga menyebutkan orang yang jujur itu, shadiq. Orang yang jujur itu diantara cirinya ayyakilla min kalamin, sedikit bicaranya, wa aqlin, sedikit makannya, wa naumin, dan sedikit tidurnya. Ini ciri orang jujur, sedikit bicara, sedikit makannya, sedikit tidurnya. Nah, jadi tidak dihabiskan waktunya untuk makan atau amal atau am, ya, di di kitab Hilyah Thalabul Ilm, Bakar Abu Zaid. Ini kitab yang membahas adab-adab pencari ilmu. Nah, dinukilkan di situ majelis yang jelek itu ketika disebutkan dzikrun nisa wa dzikrut ta'at. Majelis yang pembicaranya perempuan dan makanan. Nek ngumpul-ngumpul pasti sing diomongne perempuan. Yang dibahas makanan, kulineran. Ini majelis yang jelek. Dinukilkan disitu juga ta'amu ala ta'am, apakah nambah? Wis mangan-mangan maneh. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah puasa yang terbaik, puasa Nabi Daud. Maka cirinya santri itu sedikit makan dan sedikit tidur. Malam dipakai untuk qiyamul lail, tidak dihabiskan untuk tidurnya. Dan juga sedikit makannya. Kenapa? Biar bisa untuk bangun malam. Biar bisa untuk bangun malam. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga dimanapun orang mondok itu, ya, ceritanya itu mesti makannya gak enak, mesti. Nah, gak ada kemudian makannya mewah kayak di hotel, gak ada kayak gitu. Ya. Mesti orang yang baru pertama kali mondok keluar pertama makannya gak enak. Kalau di sini ya luar biasa enaknya wong dikirim terus di rumah. Coba menengok tempat-tempat lain yang kemudian makan itu dari pondok. Ya. Ada yang makannya tiap hari sate, sayur terong, terus ganolak oid blas. Nah. Dan makanannya ya makrifah. Makrifah, tahu. Ya itu terus sih, enggak ada menu istimewa yang lainnya. Ya. Kadang nek pondok enggak ada uang, ya apa adanya, ya. Apa adanya. Santri-santri nanti kalau ngalami santri-santri yang masak sendiri, ya, menggantungkan kiriman dari orang tuanya, nah, karena tingkat ekonomi santri itu dan orang tuanya itu berbeda-beda. Nah kalau bayar dan makan semua dari pondok itu nggak ketok, nggak ketoro. Tapi nek masak sendiri, ada saudara-saudara kita yang kalau makan itu jaga no wajan temannya yang habis dipakai untuk masak. Itu belum pernah ngalami. Dia hanya punya nasi. Kalau temannya sudah selesai masak sayur, wajan itu dipakai, ditumpulin nasi, dubek-ubek. Cek ono rasane. Nah, dia enggak punya lauk, enggak punya apa. Cuma jatah nasi. Ya. Itu apa perjalanan berat untuk cari ilmu. Nah, ya biasanya hasilnya itu barokah. Nah, berat cari ilmunya. Nanti kalau sudah dibaca kitab para Rasul Anbiya itu disebutkan di situ. Bagaimana? Mesti disebutkan susah di situ. Ya. Santri itu ketika belajar susah, kehabisan dana. Kehabisan biaya, ada yang jual baju, ada yang apa macam-macam lah ya. Ada nanti disebutkan di situ ada santri-santri yang namanya Muhammad, beberapa orang, 4 atau berapa orang itu, yang semuanya ceritanya kehabisan sangu ya. Kehabisan sangu. Nah, semuanya menderita, tapi biasanya akhirnya itu bahagia ya, akhirnya bahagia. Nah, nanti ditunggu sampai datang ceritanya di situ, di kitab itu. Nah, ada yang bagian berdoa di situ, tiba-tiba datang tamu bawakan uang, yes. Jadi rata-rata susah, tapi belakangnya itu senang, apa namanya itu, happy ending, ya. Senang, perjalanan susah. Ya. Nek nyantri enak terus, guys, diceritakan no enak terus, gak kerasa belas. Nanti setelah dari sini pindah ke pondok lain, ya mungkin sedikit merasakan susahnya. Nah, apalagi kalau usia-usia dewasa ya. Kalau zaman-zaman saya itu kan yang mondok kan merotolan kuliah. Kuliah merotol, enggak mau melanjutkan karena sudah tahu, sudah ngaji, karena banyak ikhtilat ya, nyampur baur itu, akhirnya tidak melanjutkan kuliahnya. Dan mondok itu jangan kemudian dibayangkan dahulu itu dibiayai orang tua, namanya keluar kuliah itu wis ngamuk gak kira-kira orang tua itu. Ono sing gak disopo sama sekali. Jadi tidak dibiayai oleh orang tuanya. Sehingga makan seadanya. Nek zaman-zaman sekarang itu cilik wis mondok, wis biaya orang tua, gak mikir belas. Pokoknya benulan, telepon dikirim, uangin. Kalau dulu gak gitu. Nah, dulu ada pak pos itu datang, woy, lari oleh Wesley. Tiba-tiba gak ada. Gak ada telepon, wala apa. Mencarah. Nah, jadi asatidah yang sekarang itu, jangan kalian pikir itu beliau-beliau itu perotolan dari kuliah-kuliah jurusan apa? Jadi jurusannya itu jurusan favorit. Ya. Ada yang kimia nuklir, ada yang masya Allah itu merotol, ya, sengaja. Nah, ketika tahu inilah agama. Ya. Nah, nek dilanjutnya di kuliah bendino ketemu wong wedok. Nah, pengajarnya juga perempuan. Akhirnya mondok dan itu banyak kesusahan di situ. Baik, ini seluk beluk mencari ilmu yang banyak kesusahan. Ya. Makanya ketika pondok-pondok yang sudah mapan dan makannya sudah terjamin, ini santrinya harus betul-betul inisiatif pribadi untuk puasa. Nek dulu itu puasane terpaksa, wis kan sing pangan soalnya. Nah, kalau sekarang kan banyak wali santri utang pondok, ya. Karena gak bayar SPP. Bukan gak mampu, gak mau. Gak mau bayar. Kalau zaman-zaman saya dulu, pondoknya yang utang santri nih. Pondok-pondok miskin. Nah, sekarang beda dengan sekarang. Ya, Masya Allah. Maka dengan fasilitas yang ada itu mestinya kualitas keilmuan itu lebih bagus dibandingkan dulu. Mestinya. Mangan wis enak, turun wis enak. Sekarang pondok itu tidurnya pakai ranjang, ya, pakai ranjang, enggak telosoran kayak kita ini, pakai ranjang, tingkat mewah. Nah, masya Allah. Mestinya hasilnya mestinya bagus. Ternyata hasilnya kok malah terbalik. Baik, mestinya dengan didukung fasilitas yang bagus itu, baik, mestinya bagus hasilnya. Nah. Kalau sekarang kan mendengarkan sambil mengandalkan rekaman. Nah, nanti murojaah ditulis. Nah, dulu enggak ada rekaman nih. Nah. Habis ta'alim sampai bengi nyalin. Ya. Sehingga kurang tidur dan kurang makan. Nah, santri itu. Kuru-kuru. Ya. Tapi ini dari ustadz itu lemu-lemu. Hasil akhir itu. Happy ending namanya. Lemu-lemu. Nah. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Terus nanti ditunggu saja pembacaan kitab para ulama anbiya. Masyaallah itu kisah-kisahnya. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Intinya kebanyakan makan itu bahaya. Bahaya untuk agama karena mengeraskan hati. Bahaya untuk badan karena mendatangkan penyakit. Nah, banyak bahayanya. Baik. Dari hadis ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ada faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya anna syariat al-islamiyah bahwasanya syariat Islam itu anna asy-syari'ah al-islamiyah ja'at, dia datang bidawa'il qulub, dengan pengobatan hati, wa dawa'il abdan, dan pengobatan badan. Nah, jadi agama Islam itu mengatur obat penyakit hati tentu ini, dan obat penyakit badan. Dari sisi mana ini? Penjagaan makanan itu obat penyakit badan. Menjaga makanan. Nah, tidak semua apa yang dikarpi itu dimasukkan semuanya. Dijaga makanannya. Jadi Islam mengatur kesehatan badan dan kesehatan hati. Baik. Juga ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu datang untuk menjaga sebab-sebab naam yang bisa membuat mudarat, yang bisa membuat mudarat bagi badan dan juga hati. Syariat Islam itu datang menjaga sebab-sebab yang akan membuat mudarat bahayanya badan dan hati. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyatakan la yahillu lil insan ayya'ula aklan yata'adza bih, tidak halal bagi seorang itu untuk makan makanan yang bisa membahayakan dia. Haram hukumnya. Makanannya itu halal, ya. Makanannya halal, zatnya halal, dicarinya juga dari jalan yang halal. Tapi kalau makanan dimakan, bisa berbahaya untuk kesehatan dia, misalnya. Maka haram dia makan itu, haram dia minum itu, misalnya. Dia divonis dokter ini diabetes akut, tidak boleh minum makan manis-manis. Maka ketika ada makanan itu, yang itu termasuk pantangan dari dokter, tidak boleh dimakan, tidak halal. Zatnya halal itu, tapi tidak boleh dimakan karena bisa membuat bahaya. Bisa membuat bahaya. Nah, jadi bukan hanya Yang penting halal ya tidak, ya. Halalan thayyiban. Ini bisa mengganggu kesehatan enggak ini? Ya, mengganggu kesehatan enggak boleh untuk dimakan. Ya, enggak boleh untuk dimakan. Ikan dari hasil montas-motas. Kalau racunnya itu kebanyakan, kemudian berpengaruh dengan ikan yang dikonsumsi dan nanti berpengaruh dengan orang yang makan, ini haram untuk dimakan. Nah, karena zatnya itu. Maka makanan-makanan yang dia akan berbahaya kepada kesehatan seorang haram untuk dimakan, nggak halal. Ya. Jadi orang-orang yang sudah terjangkit penyakit dan sudah diwanti-wanti dokter, jangan bis pokoknya bismillah, ya tidak bisa. Enggak kan merimakan kan diobati. Ya. Jadi dia enggak menjaga makanannya, ya. Wis makan model apapun masuk, ya. Mumpung ono iki. Ya. Padahal misalnya dokter sudah wanti-wanti, ini enggak boleh makan ini, enggak boleh minum ini enggak boleh karena banyak penyakitnya ini. Asam urat, kolesterol, apalagi jantung, liver, macam-macam. Ya. Diundang ono sate, ono gule, ono ayam, sing oleh banyak petitok. Karena banyak penyakitnya, ya. Banyak penyakitnya. Mau jangan wis mumpung ono ini. Bismillah. Kok kan teko makan obat dokter di ombe kabeh. Maka kata para ulama itu seperti orang yang nyuci baju dengan air kencing. Nyuci baju dengan air kencing. Sengaja. Nah ini sengaja memasukkan penyakit ya. Wah ini jelas. Sama dokter nanti jangan ini, jangan ini, jangan ini berbahaya. Dia sengaja. Nanti kan. Nah, maka Rasulullah SAW ditemui orang yang menyatakan enggak halal. Enggak halal. Ya. Enggak halal bagi seorang yang makan yang nanti makanan itu membuat bahaya bagi dia. Ya. Ini mungkin orang-orang yang ahli ya, yang ahli menyatakan demikian. Ya. Bukan sekedar zon perkiraan tidak. Ini apalagi kebiasaannya ini kalau makan ini mengakibatkan ini. Nah, meskipun zatnya halal, ya, tapi kalau dia pantangan dari dokter-dokternya, nah, jangan tidak boleh. Tapi kalau sehat walafiat, kondisinya fit, tidak ada penyakit sama sekali, ya. Disuguhi macam-macam makanan juga tidak apa-apa. Ya. Meskipun ini mie setan, ini mie rawon iblis, macam-macam ya. Terus pangan aja, sehat kok. Nah, sehat, makanya sehat itu nikmat. Ya. Nah, sekadang sakit itu, wes. Enggak bisa ibadah, enggak bisa ke masjid, enggak bisa aktivitas, baru terasa nikmatnya kesehatan. Nah, makanya di antara doa Rasulullah itu minta al-afiyah ya, yang dibaca di mana doa itu dibacanya? Hah? Ketika sholat gimana? Duduk di antara dua sujud. Al-afiyah. Minta sehat. Nah, ini luar biasa sehat. Nah, makanya beramallah. Tapi ketika sehat untuk masa sakitmu. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Satu hadis ya. Yang bisa kita baca faedahnya pada pertemuan malam ini. Baik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naam. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Terkait kemarin kita baca permasalahan kunut subuh ya. Ditanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullah, Kemarin kita sebutkan ada ikhtilaf di situ tentang makmum yang bermakmum, imam yang kunut subuh. Yang kemarin disebutkan bid'ah. Beliau ditanya, "Nusallil fajr khalfa imam yaknut." Kami sholat subuh di belakang imam yang kunut. "Famadza nasna asna'at kunuti?" Apa yang harus kita jalankan ketika imam sedang kunut? Wa khasatan di atola doa, terkhusus kalau doanya itu panjang. Kata beliau, "Alhamdulillah alladzi laisa biha wa nansahu ahli sunnah." Kami nasihatkan kepada ahli sunnah, "Istata'u," jika mampu, "ayatamayyazu," untuk memisahkan, untuk apa? Tamayyaz itu membedakan diri, "anil mubtadi'ah," orang-orang ahli bid'ah. "Wal yaf'alu walau ayabnu lahu masjidan minal laban." Maka jalankan untuk berbeda dengan ahli bid'ah, meskipun bangun masjidnya hanya dari batu bata. Ya, meskipun welek, yang penting punya masjid. Nah. Sampai kemudian kata beliau, bisa menegakkan sunnah di masjid itu. Ya, nikmat ketika ahlu sunnah itu punya masjid dan dia bisa nikmat di situ ibadahnya. "Amma idza tarata ila dzalik," adapun jika terpaksa ya salatnya campur dengan orang lain, "fa salatuka sahiha insyaallah," salatmu sah insyaallah. Nah, "anta lakin la tutabi fil kunut," tapi kamu jangan ikuti kunut. Nah, ini pendapatnya beliau. "Walau amanan nas la tu'min," kalau orang-orang itu mengaminkan kunutnya, kamu jangan ikut-ikutan. Jangan ikut mengaminkan. "Wa amma raf'ul yadin fa lam yuthbit 'an nabi sallallahu alaihi wasallam," ada mengangkat tangan itu juga hadisnya kata beliau dhaif hadisnya. Tentang mengangkat tangan ini penilaian beliau ya. Tapi hadisnya di Sahih Al-Albani mengangkat tangan ketika kunut. Kemudian beliau sebutkan hadisnya wa huwa dhaifun. Naam. Baik. Nah, panjang beliau, ada beberapa fatwa dari beliau. Nah, ini intinya dari jawaban beliau ketika makmum sholat di belakang imam yang kunut subuh, bukan kunut witir, ya. Bukan kunut witir, bukan kunut nazila, kunut subuh, maka dia tidak mengikuti imam. Nah, kemudian juga pertanyaan yang sama diajukan kepada Al-Albani rahimahullah. Nah, ketika imam kunut, apa yang dijalankan oleh makmumnya? Nah, maka kata beliau rahimahullah dengan jawaban yang panjang, yang kesimpulannya makmumnya ya ikut kunut. Nah, yang kemarin kita sebutkan, "Innama ju'ilal imam liutamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti, sehingga kalau imamnya itu sakit, sholatnya dari awal sambil duduk, makmum meskipun bisa berdiri, tidak boleh sholat berdiri, sholatnya duduk. Meskipun sehat walafiat, sholat fardu, nah, tetap mengikuti imamnya. Maka ketika imam itu kunut, nah, maka menurut pendapat beliau, rahimahullah, makmumnya juga ikut kunut karena ngikut imam. "Innama ju'ilal imam liutamma bih." Di situ juga disebutkan "yusalluna bikum," mereka itu sholat mengimami kalian. "Fa inna sabu falakum," kalau mereka benar maka kamu dapat pahala, "walau," mereka juga dapat pahala para imam itu. "Wa in akhta'u fa alaihim," tapi kalau mereka salah mereka dapat salahnya. Nah, makmumnya tinggal ikuti. Ya, makmumnya tinggal ikuti. Ini pendapat ini juga sebelumnya disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, jadi ketika imamnya kunut, kemudian ikuti imam kunut. Baik, ini ikhtilaf para ulama. Dan semoga rahimahullah ketika beliau menguatkan pendapat enggak ikut kunut sama imam, beliau kasih tanbih. Jangan sampai masalah kunut itu memecah belah kaum muslimin. Ini sudah dari dulu ini permasalahannya. Dan itu pendapatnya imam. Ya, jangan sampai kemudian memecah belah kaum muslimin gara-gara gegeran masalah kunut. Orang-orang lainnya senang, ya. Orang-orang Syiah senang gegerannya kaum muslimin. Nah, maka ketika ada yang kunut, ya sudah, karena dia mengikuti madhabnya, ya, yang menguatkan itu. Bagi yang tidak kunut, ya sudah, tidak perlu untuk kemudian bikin permasalahan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.